Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Lili Lanus sebagai Paramita, Yuli sebagai Cempaka, Tata Burhan sebagai Sampar Angin, Mucus sebagai Cengkar Pawon, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil dilumpuhkan oleh Ki Sampar Angin dan Ki Cengkar Pawon. Ketika mereka berdua hendak menyerahkan Raden Purbaya pada Resi Amista, mereka bertemu dengan Paramita di halaman pondok resi asing tersebut. Paramita menjadi berang dan menyerang Ki Sampar Angin dan Ki Cengkar Pawon ketika melihat Raden Purbaya berada dalam pondokannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Rupanya engkau justru mempunyai hubungan dengan bocah dari Karang Sedana ini. Karena itu kau harus kami tangkap dan kami serahkan pada Kang Mas Amista untuk segera diadili. Hop! Kau kira aku takut menghadapi dua orang tua jelek seperti kalian? Ayo, majulah. Jangan petenteng-petenteng seperti itu. Awas, aku akan meremas mulutmu hingga hancur seluruh gigimu itu. Hop! Hai! Ya, ya, ya. Secara jantan, eh? Secara jantan. Apakah kau ini seorang jantan? Aku jadi penasaran dan ingin membuktikannya. Lepas, dan jangan sentuh aku, orang tua jelek. Rambutmu gimbal seperti pengemis yang tidak mandi satu purnama. Baik, lepaskan. Jika begitu, kau akan merasakan anak setan. Lepaskan tanganku, setan jelek. Lepaskan. Awas kau. Awas, aku bersumpah akan membunuhmu kelak, iblis jelek. Mengapa kau tutupi dadamu itu? Akan ku pegang kedua tanganmu seperti seekor ayam. Lepaskan. Lepaskan aku. Mohon ampun. Baru aku akan melepaskan tanganmu yang sebelah ini untuk menutupi dadamu itu secara sempurna. Lepaskan aku, kecoa budak, tikus goreng, setan. Aku benar-benar hendak mencari mati anak gila. Sudahlah, Adik Cengkar Pawon. Lepaskan anak itu. Marilah kita mencari Kakang Amista. Aku justru khawatir anak itu mempunyai hubungan dengan Kakang Amista. Kau benar. Anak itu memang muridku. Kakek, tolonglah aku. Orang ini terlalu menghina aku. Kau masih juga belum melepaskan tangan muridku itu, Adi Cengkar Pawon. Maafkan aku, Kakang Amis. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa gadis ini adalah murid kakak. Ki Cengkar Pawon segera melepaskan tangan Paramita. Dan segera saja, setelah terlepas dari genggaman Ki Cengkar, Paramita segera melompat memasuki pondok Resi Amista. Maaf, Kakang. Aku benar-benar tidak mengerti bahwa gadis itu adalah muridmu. Maaf, Kakang. Ah, siapa itu yang berada dalam pondonganmu, Ki Cengkar? Ini. Ini, Kakang. Aku berhasil menangkap Raden Purbaya bersama-sama dengan Kakang Sampar Angin. Ah, benarkah orang itu Raden Purbaya? Ah, coba aku lihat. Oh, benar. Ternyata kalian hebat sekali. Bagaimana bisa kalian menangkapnya? Ceritakanlah, Adik Sampar Angin. Anak ini sedang berada sendirian di sepanjang hutan bambu. Dan kami berdua berhasil menangkapnya, Kakak. Beruntung sekali aku. Beruntung sekali. Ah, jika begitu, berhati-hatilah kalian. Mungkin kakek ataupun cempaka saudara seperguruannya berada di sekitar tempat ini. Hah? Aku akan melumpuhkannya dulu. Resi Amista yang sangat takut dan khawatir terhadap kekuatan halus yang berada dalam tubuh Raden Purbaya segera melumpuhkan seluruh bagian dari syaraf kehidupannya. Baru saja ia melumpuhkan Raden Purbaya dengan totokan-totokan tambahan, Paramita keluar dari dalam pondok dengan dada bagian atasnya terbungkus oleh kain hitam Resi Amista. Dan kemudian, tanpa banyak bicara, gadis muda itu menerjang ke arah Ki Cengkar Pawon. Kita mundurlah. Mundur kita. Kakek akan berpihak pada setan kurap jelek itu. Kakek akan berteman dengan manusia berambut gimbal seperti itu. Manusia kotor, bau. Aku harus membunuhnya dan membalaskan penghinaannya. Ya, kau akan membalaskan hinaannya. Tapi apakah kau benar-benar mampu, Mita? Untuk apa kau mengamuk tidak karuan? Lakukanlah jika memang kau benar-benar mampu. Dan jika kau merasa belum mampu, belajarlah baik-baik dariku. Dalam waktu 2 atau 3 bulan, kau pasti akan dapat melakukannya. Baiklah, Hah? Kek. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Tapi, mengapa Kakang Mas Purbaya kalian buat seperti itu? Mengapa ia kalian tangkap? Ah, tenanglah, Paramita. Nanti malam akan aku ceritakan semua tentang kisah terbunuhnya ayahandamu, Prabu Suntana. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengacaukan rencanaku. Baik, Kek. Mita berjanji. Bagus. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah justru membantu kami untuk menjaga agar Prabu Purbaya tidak lepas dari tangan kita. Baiklah, Kek. Saya akan membantu kakek. Akan tetapi, kakek juga harus berjanji tidak akan menyakiti diri Kakang Mas Purbaya. Ya, untuk saat ini aku akan berjanji. Nah, letakkanlah tubuh bocah itu di dalam bilikku, Cengkar. Baik, Kakang Amista. Ki Cengkar Pawon kemudian membawa tubuh Raden Purbaya masuk ke dalam bilik Resi Amista. Sementara itu, Resi Amista sendiri pergi meninggalkan biliknya bersama dengan Ki Sampar Angin. Setelah meletakkan tubuh Raden Purbaya, Ki Cengkar dengan menunduk pergi meninggalkan pondok Resi Amista. Sedikitpun, ia tidak berani berpaling pada Putri Paramita yang memandangnya dengan pandangan yang berapi-api. dengan kakang Mas Purbaya. Apa yang kini harus kulakukan? Melarikan diri dengan kakang Mas Purbaya, lalu kembali ke Karang Sedana? Tidak, aku tidak akan melakukannya sekarang. Aku harus mendengar dahulu cerita dari kakek tentang kematian ayahandaku. Dan lagi, aku juga harus membalaskan sakit hatiku pada kakang Mas Purbaya yang telah menghina aku, merendahkan aku, tidak memandang aku lebih dari Kak Cempaka. Aku akan membalaskan dendamku itu. Kau sudah sadar, kakang Mas Purbaya? Siapakah engkau itu? Aku adalah Paramita. Apakah kakang Mas sudah lamur? Kakang Mas sudah buta dan tidak dapat lagi mengenaliku? Kau Paramita, mengapa kau bisa berada di sini? Tenagaku hilang lenyap. Apakah engkau yang telah membawaku kemari? Engkau yang telah menolong aku? Mana mungkin aku mau menolongmu, kakang Mas? Mana mungkin? Hutangmu padaku belum lagi kutagih. Rasa sakit akibat hinaanmu di dalam istana Karang Sedana serta tamparanmu di pinggiran kota Raja Karang Sedana masih membekas dan terasa sekali di dalam dadaku ini. Maafkan aku, Paramita. Jika memang karena itu aku telah menyakiti hatimu, maafkan aku. Paramita, di manakah kita sekarang berada? Dan ceritakanlah, bagaimana aku bisa berada di sini? Apakah gurumu Paman Sedawarna yang telah menolongku? Paramita, katakan di mana aku sekarang berada. Kenapa kakang Mas Purbaya? Apakah kau cemas dan gentar menghadapi aku? Jangan main-main, Paramita. Kakang Mas, maukah kakang Mas menceritakan sesuatu padaku? Apa itu, Paramita? Ceritakanlah dengan terus terang, kakang Mas. Bagaimana kematian ayahandaku yang sebenarnya? Paramita, kenapa kakang Mas Purbaya terkejut? Apakah kematian ayahanda ada hubungannya dengan kakang Mas Purbaya? Apakah benar begitu, kakang? Apakah ibundamu belum pernah menceritakannya? Aku minta kakang Mas menceritakannya. Ayo, ceritakanlah. Baiklah, Paramita. Baru saja Raden Purbaya hendak menceritakan kisah kematian dari Prabu Suntana, tiba-tiba saja pintu kamar di mana Raden Purbaya ditawan terpentang. Jangan dengarkan sedikit pun omongan anak itu, Mita. Ternyata engkau yang menjadi biang penyakitnya, Resi Amistah. Pantas saja semua ini dapat terjadi. Apa yang ingin kau katakan lagi pada gadis ini, ha? Adik Paramita, berhati-hatilah. Resi itu adalah seorang resi yang jahat dan licik sekali. Maaf, kakang Mas. Semakin lama aku semakin tidak dapat mempercayai kata-katamu. Kau tidak perlu membohongi dan mendustai aku. Aku mengenal kakek Amista dengan baik. Adik Paramita. Maaf, kakang Mas. Sekarang ini aku justru yang meminta pada kakek agar kau tetap dibuat tidak berdaya seperti ini. Aku ingin menunjukkan padamu, tidak selamanya seorang raja dapat berbuat semena-mena. Ada kalanya ia akan jatuh dan tidak berdaya seperti ini. Rasakanlah, kakang Mas. Tapi jangan khawatir, satu saat aku akan membebaskanmu. Hari sudah sore. Marilah kita segera pergi melaksanakan semua rencana kita itu, Paramita. Biarkanlah untuk sementara dia di sini. Besok beberapa pembantuku akan menjemputnya dan membawanya ke istana kita. Mari. Sesungguhnya yang telah terjadi dengan adik Paramita? Mengapa ia tersesat sedemikian jauhnya? Celaka. Tenagaku benar-benar lenyap dibuat oleh resi asing itu. Entah apa yang tengah direncanakan resi jahat itu. Wah, celaka sekali. Kukira dia akan melancarkan satu serangan ke keraton Kencana Wungu. Ya, kukira itu yang akan dilakukannya. Telah berlalu. Di sebuah pinggiran desa yang sepi, terlihat seorang gadis muda dengan dandanan bangsawan sedang berjalan dengan lesu menyusuri pematang sawah yang telah menguning. Entah di mana aku kini berada. Biarlah, aku akan bertanya pada penduduk yang nanti kutemui. Lelah sekali dan penat tubuhku setelah seharian berjalan berputar-putar dan tidak tentu arahnya. Itu, aku akan berhenti di bawah pohon petai Cina itu. Mendengar suara aneh tak jauh di belakangku. Hup! Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan. Hei, ada apakah paman? Hup! Tunggu dan ceritakan dulu. Ada apa paman? Jangan tuan putri, jangan bunuh saya. Kenapa paman? Apa yang terjadi denganmu? Kau telah salah menduga. Aku bukanlah orang jahat yang seperti kau duga. Ada apa? Bohong. Kau adalah putri setan yang kejam itu. Kau jahat. Kau telah merebut dan mengganggu keluarga junjunganku. Kau jahat. Baiklah. Jika memang kau mau membunuh aku, ya bunuhlah aku ini. Paman, kau telah salah menduga. Paman, perhatikanlah wajahku baik-baik. Apakah aku benar-benar orang jahat yang paman temui itu? Ayo, paman, pandanglah aku baik-baik. Apa aku orang jahat itu? Iya, aku telah salah menduga. Maafkan aku, Nona. Maafkan aku. Aku telah salah menduga. Kau bukanlah wanita jahat yang kutemui itu. Bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku itu. Junjunganmu? Iya, Nona. Ada apa sebenarnya dengan dirimu dan juga pada diri junjunganmu? Coba kau ceritakanlah semua yang tengah terjadi. Aku akan berusaha untuk menolongmu. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari keraton Kencana Wungu. Lalu ada apakah? Apa yang terjadi kemudian? Aku tidak tahu dengan pasti. Tapi malam itu, entah dari mana datangnya, beberapa orang tiba di dalam keraton kami. Dan pada saat itu juga, junjungan kami nampak murung. Dan dari beberapa orang dayang, aku dapat menyimpulkan akan adanya kekuatan asing yang telah menguasai keraton Kencana Wungu. Lalu bagaimana dengan Baginda Sakti Dewangga? Baginda Sakti Dewangga masih tetap memerintah di keraton tersebut. Akan tetapi seorang gadis liar entah dari mana tiba-tiba saja menjadi orang yang jauh lebih berkuasa dari beliau. Bagaimana bisa terjadi demikian? Siapakah sebenarnya gadis itu? Hmm.